Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qalihi ta'ala. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Masuk pada pembahasan ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dalam bab tawakal ini. Setelah beliau menyebutkan ayat yang pertama yang di situ berbentuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertawakal kepadanya. Untuk bertawakal hanya kepadanya. Perintahnya menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Sehingga pas kalau seandainya kemudian ayat tersebut diletakkan di bab yang beliau buat tentang tawakal. Karena kalau tawakal itu adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka kemudian muallif rahimahullahu taala membawakan ayat yang kedua. Allah subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman maksudnya adalah al-mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan pada ayat yang setelahnya. Di situ disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Orang-orang yang beriman, kamilal iman. Dengan keimanan yang sempurna. Orang-orang yang benar-benar beriman, dikatakan dia beriman. Dan orang yang sempurna keimanannya. Kedudukan yang tinggi. Ranah yang tinggi di dalam keimanan. Keimanan. keimanan yang sempurna. Yang mana seseorang untuk mencapainya butuh usaha dan upaya. Ba'dal hidayati minallah, setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh di sana untuk dipelajari yang namanya iman. Mempelajarinya kemudian mengamalkannya. Makanya di sana dikatakan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, disahihkan oleh Syekh Wal Albani rahimahullah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami dahulu hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketika itu kami masih dalam usia muda. Hazawirah, mendekati buluk. Dikatakan hazawirah, dia anak kecil yang sudah tumbuh, berkembang, tapi belum sampai pada buluk, belum balig, tapi mendekati. Usia yang di situ sudah, anak kecil itu sudah mulai terlihat kuat, terlihat kokoh, terlihat teguh, tapi belum masuk usia buluk. Maka itu dinamakan dengan hazawirah. Berarti usia-usia 11, 10, 11, 12, mendekati balik, tapi belum balik. Nah, Jundub bin Abdullah mengatakan, dulu kami hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi umur masih segitu, belum mencapai baligh. Tapi sudah mendekati baligh. Fata'allamna al-iman kama nata'allam al-Qur'an. Maka kami mempelajari iman ketika itu. Qabla an nata'allam al-Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Para sahabat ketika itu belajar iman terlebih dahulu. Belajar tentang iman di usia-usia hazawirah, umur mendekati buluk. Sekitar umur 11-12 diajari tentang iman, diajari tentang akidah yang sahihah. Memang seperti itu. Butuh peran penting dari orang tua. Begitu pula mudarrisun. Dan juga ikhwah semuanya mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan sampai lupa di sana. Ajarkan kepada anak kita tentang akidah. Ajarkan kepada mereka tentang iman. Ketika mendapatkan kenikmatan, apakah itu mendapatkan nilai yang tinggi di sekolahannya atau kenikmatan yang berupa dunia? Ajarkan kepada mereka tentang syukur. Ketika anak tersebut merasa ketakutan, takut dengan gelap atau takut dengan sesuatu yang dia takuti, bukan justru kemudian ditakut-takuti, tapi ajarkan kepadanya akidah yang benar. Bagaimana? Apa yang kau takutkan, wahai anakku? Takut dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, law ijtama'a al-ummah ay yadhurruka bi syai'in la yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kamu takut dengan apa, nak? Padahal Nabi sudah menjelaskan, bersabda, kalau seandainya seluruh umat, entah itu dari kalangan jin ataupun yang lainnya, berusaha untuk menyakitimu, mengganggumu, mereka tidak akan mampu untuk menyakitimu, mengganggumu, kecuali dengan sesuatu yang itu memang sudah Allah tetapkan atasmu. Justru takut kayak gini, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupimu, Allah akan menolongmu, Allah akan melindungimu. Diajarkan. Diajarkan tentang masalah muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala, mengawasimu. Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh fauqa samawat. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa maha tinggi di atas arsnya, berada di atas langit yang ketujuh. Tapi Allah melihatmu, nak, mendengarmu. Apa yang kau ucapkan? Apa yang kamu lakukan? Sekecil apa perkara yang kamu sembunyikan? Allah Maha melihat. Diajarkan tentang muraqabah, sebagaimana Luqman mengajari anaknya. Intakum mithqal habbatin min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kalau seandainya ada batu yang kecil, kerikil, disembunyikan di tengah padang pasir, atau disembunyikan di ujung langit, atau di suatu tempat yang ada di bumi ini, ya'ti biha Allah, Allah akan melihatnya. Allah akan bisa mendatangkannya. Nasihat Luqman kepada anaknya tentang akidah. Usia-usia yang seperti itu, akidah yang benar. Bagaimana sikap yang benar ketika mendapat nikmat? Nah, tidak boleh sombong, tidak boleh. Bagaimana ketika sikap yang benar ketika tidak mendapatkan nikmat, justru saudaranya yang mendapatkan nikmat? Ajarkan. Nah, untuk ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, ajarkan tentang bagaimana ketika dia takut, bagaimana sikap yang benar. Ketika dia sedih karena terlewatkan sesuatu. Nah, belajar iman dulu sahabat seperti ini. Langsung mendapat pengajaran dari Nabi dan para sahabat yang lainnya yang kibar, yang lebih tua dari mereka. Jundub bin Abdullah Al-Bajali mengambil langsung melihat prakteknya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana mereka para sahabat ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa rasa takut yang mencekam, ketika peperangan, ketika yang lainnya. Belajar akidah. Makanya beliau mengatakan, fata'allamnal iman. Kami belajar iman dulu. Qobla anna ta'allam al-Qur'an, sebelum belajar Al-Qur'an. Nah, belajar iman dulu. Qur'annya belum. Nah, ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya tidak mesti di sana mengajari Al-Qur'an ketika usia kecil. Wah, harus. Usia-usia kecil di usia-usia ini harus. Para sahabat usia 12, 13, mendekati buluk, usia MTQS. Bukan usia kecil ketika masih setingkat SD. Dah. Nah, maksudnya enggak mesti sesuatu yang tidak pasti. Nah, para sahabat mendekati buluk, itu pun masih mempelajari iman. Nah, fata'an thumma ta'allamna al-Qur'an. Fazdadna bihi imana. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Setelah itu tertanam sudah. Diajarkan. Sudah dia mempelajari yang namanya iman. Akidah yang benar. Nah, sudah masuk dalam hatinya. Baru kemudian. Summa ta'allamna al-Qur'an, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana, semakin bertambah keimanan yang ada pada kami. Nah, baca ayat, oh semakin mantap. Ternyata yang sudah dipelajari kemarin, iya disebutkan dalam Al-Qur'an, lebih jelas di dalam Al-Qur'an. Nah, rojak ayat yang berikutnya lagi ketemu, oh ini yang kemarin. Nah, terus fazdadna bihi imana, semakin bertambah keimanannya. Nah, iman butuh di sana dipelajari. Nah, belajar tentang iman. Nah, sehingga bisa mencapai tingkat al-mu'minuna haqqa. Nah, orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Orang-orang yang beriman, kamilal iman, dengan keimanan yang sempurna. Nah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ditegur dengan ancaman yang datang dari Allah, dibacakan ayat, diperingatkan dengan ayat, diperingatkan dengan hadis, disebutkan ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan targhib, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang sudah mencapai pada ranah kesempurnaan imannya, wajilat qulubuhum, maka dia akan bergetar hati-hati mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan kepadanya, dalam kondisi apapun, apakah dalam kondisi marah yang sangat, kemudian dinasehatkan oleh saudaranya, ittaqillah, diingatkan dengan Allah untuk bertakwa kepada Allah. Nah, maka orang yang beriman dengan ranah kamilal iman, sempurna keimanannya, wajilat kulubuhum, bergetar hati-hati mereka ketika diingatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kemudian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berhenti dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadathum imana, semakin bertambah keimanan yang ada pada mereka. Nah, keadaan kondisi orang yang beriman. Nah, dibacakan ayat semakin bertambah, kayak seperti tadi. Nah, apa yang datang dari Jundub bin Abdillah. Nah, mempelajari Al-Quran, kemudian kami mempelajari Al-Quran, kemudian bertambah keimanan yang ada pada kami. Nah, kondisi orang yang beriman. Nah, berbeda dengan orang munafik. Nah, bingung ketika dibacakan ayat kepadanya, enggak ada asar dan pengaruhnya sama sekali. Nah, pada dirinya. Nah, bahkan mengejek. Nah, apakah ada yang bertambah keimanannya di antara kalian dengan ucapannya? Kondisi orang munafik. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang yang hanya bertawakal. Nah, didahulukan wa'ala rabbihim yatawakkalun, yang tatanan sebenarnya yatawakkaluna ala rabbihim. Ala rabbihimnya didahulukan. Faedahnya apa? Pembatasan hasr, bahwasanya tawakalnya mereka itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertawakal kepada yang lainnya. Nah, ini syahidnya. Nah, sehingga ayat ini diletakkan oleh mu'alif dalam bab tawakal, dan juga diletakkan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, yakni hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ibadah tawakal ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.